pernikahan yang menggairahkan? Apa mungkin? Pasti itu pertanyaan Anda. Ya, seharusnyalah kekalahan menggairahkan kalau kita tahu nilai sebuah pertandingan. Pertandingan memang seringkali berbicara tentang kalah dan menang. Maka menang itu yang menggairahkan. Kekalahan seringkali dipandang sebagai sebuah malapetaka, sebagai sebuah aib, sebagai sebuah kegagalan. Itulah yang celaka, karena kita akan tenggelam di sana. Kekalahan seharusnya menjadi kekalahan yang menggairahkan, karena dengan kekalahan kita harus belajar berhitung kemampuan diri dan kemampuan lawan. Dengan kekalahan justru kita mengetahui peta situasi yang sesungguhnya dan punya kesempatan baik untuk mendulang sukses di kemudian harinya. Banyak orang yang terlalu senang dengan kemenangan sampai lengah berjaga, dan ia kemudian tak mampu mempertahankannya. Tapi banyak orang yang kalah di pertandingan pertama, memenangkan pertandingan yang kedua, karena dia belajar dari sana. Karena itu jangan sampai kekalahan menghilangkan gairah pertandingan. Jangan sampai kekalahan membuat Anda terbenam dalam kesedihan. Kekalahan harusnya segera memberikan kegairahan bagaimana untuk menang. Kekalahan harusnya memberikan kegairahan, saya pun bisa jadi juaranya. Ya, kekalahan seharusnya memacu Anda untuk terus bergairah, sehingga Anda menjadi petarung yang luar biasa, menggapai kemenangan demi kemenangan, karena mau belajar dari kekalahan. Kekalahan yang tak pernah membuat Anda sedih dan tenggelam, tetapi kekalahan yang justru memacu, menggairahkan, membuat Anda terus tampil luar biasa. Anda mungkin kalah dalam berbagai aspek kehidupan. Awas, jangan Anda tenggelam di sana. Anda mungkin sedang bersedih karena berbagai kegagalan. Awas, jangan sampai Anda menjadi pecundang karenanya. Lihatlah, jalan ke depan masih panjang. Harapan terbentang. Waktu tak terbilang. Yang kau perlukan hanyalah sebuah gairah untuk menggapai kembali keberhasilan dengan melewati kegagalan. Karena itu tataplah kegagalan, jangan larut di sana. Bergairahlah di dalamnya untuk mendulang sukses berikutnya. Semoga Anda menemukan rahasianya. Bersama saya, Bigman Sirait.